Mas. Dalam dik. Jane sampean tresno tenan karo aku ora to, Mas? Yo yo yo. Rungokno ya. Tresno iki dudu mung dolanan. Kape mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kasabaran. Mugi Allah paring kesempatan. Mung adem atiku ben aku ram layu dan tanggung jawabmu itu palsu. Wong lanang-lanange gur kleri aduh ya. Itu exit sangat ngeri. Dutin makan dolani ati tekani nulayani. Janjimu sehidup semati amung ono ningalati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Duh, tenokkan dolane ati, tekane nyulayani. Oh, terpisahkan. Amin. Amin. Nah,